Tayyib, masalah berikutnya adalah al-ayat al-madaniyat fi suwar al-makkiyah. Ya, ada ayat-ayat madaniyah tapi di tengah-tengah surah makkiyah. Di antara contohnya adalah surat al-an'am. Al-an'am dikatakan kulluha makkiyah. Semuanya dikatakan makkiyah. Khala sitti ayat. Selain 6 ayat. Pada ayat wama qadarullaha haqqa qadrihi. Al-an'am ayat yang ke-91. Sampai akhir ayat. Dan juga al-an'am 93. Ini semua adalah barakallahu fikum madaniyah. Madaniyah dikatakan istaqarat bidzalika riwayat. Semua riwayat tetap menyatakan demikian. Ya, semuanya makkiyah kecuali 6 ayat Al-An'am 93 dan setelahnya. Contoh yang lain adalah Al-A'raf. Dikatakan makkiyatun illa salatu ayat. Al-A'raf itu makkiyah dikecualikan 3 ayat. Al-A'raf 163 dan setelahnya. Was'alhum anil qaryatil lati kanat ila akhirih. Contoh yang lain adalah Ibrahim, surah Ibrahim. Dia makkiyah. Selain 2 ayat turun tentang orang-orang yang terbunuh di Perang Badar. Ibrahim ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Contoh yang lain, An-Nahl. Ini makkiyah. Ya, dia makkiyah dari mulai awal sampai ayat yang ke-41. Sisanya, madaniyah. Contoh yang lain adalah Surat Al-Isra, surat Bani Israel. Semuanya makkiyah kecuali Al-Isra ayat yang ke-73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Yang ini madaniyah. Ini terkait dengan Bani Thaqif atau kisahnya. Contoh yang lain Al-Kahfi. Al-Kahfi makkiyah kecuali Al-Kahfi ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka ila akhir. Ini turut terkait dengan sahabat Salman Farisi. Ini juga ada kisahnya. Contoh yang lain Al-Qasas. Dia makkiyah kecuali ayat yang ke-52. Alladzina atainahumul kitab min qablihum bihi yu'minun. Ini turun terkait dengan 40 orang dari kalangan kaum orang yang beriman dari ahli kitab dari Habasyah bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib, mereka masuk Islam. Ada kisah juga. Contoh yang lain adalah Az-Zumar. Az-Zumar makkiyah. Tesat makkiyah dikecualikan Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ila akhirih. Ini madaniyah. Al-Hawamim. Yang ada Hamim, Hamim, Hawamim, kulluha makkiyat. Semua dikatakan surah makkiyah kecuali ayat Al-Ahqaf ayat yang ke-10 turun tentang Abdullah bin Salam. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi kafartum bihi ila akhirih. Yang ini madaniyah. Jika ada barakallahu fikum ayat-ayat madaniyah pada surah yang makkiyah. Juga sebaliknya. Ada al-ayat al-makkiyah fi suwar al-madaniyah. Ayat makkiyah pada surat-surat madaniyah. Di antaranya adalah Al-Anfal ayat yang ke-33. Al-Anfal ayat yang ke-33. Al-Anfal madaniyah kecuali ayat ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini terkait dengan ahlu Makkah. Bagi yang berpendapat makkiyah khitab kepada ahlu Makkah. Contoh yang lain Taubah. Ini madaniyah. Kecuali 2 ayat. 128 sampai akhir tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ar-Ra'd Madaniyah juga dikecualikan Ar-Ra'd ayat yang ke-31 sampai 42. Al-Hajj juga Madaniyah. Padanya ada 4 ayat Makkiyah. Al-Hajj ayat yang ke-52 sampai 55. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa wala nabiyyin illa idza tamanna ila akhirih. Walau qisa. Surat Ar-Ra'aita. Ar-Ra'aita inal ma'un Makkiyah sampai pada ucapan fawailul lil musallin. Ya, surah Ar-Ra'aita di Makkiyah. Kemudian pada kata-kata fawailul lil musallin sampai akhirnya dikatakan Madaniyah. Ini menurut pendapatnya Muqatil bin Sulaiman. Nah, al-muhim ini semuanya dibahas panjang oleh para ulama. Ya, barakallahu fikum. Bahkan ada pula pembahasan lebih daripada itu. Bisa dilihat dalam bukunya As-Suyuti Al-Itqan. Beliau membuat pembahasan khusus tentang masalah ada al-hadari, ada as-safari. Yang turun ketika mukim dan turun ketika safar. Kalau hadari umum jelas banyak sekali hukum asalnya hadari, turun ketika sedang mukim dan safar. Contoh yang safari Al-Baqarah 125. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, turun di Mekah pada waktu haji wada. Haji wada. Kemudian contoh yang lain adalah Al-Baqarah 189. Walaysal birra bi an ta'tul buyut min dhuhriha walakin al-birra man taqa walakin al-birra man taqa. Ini turun pada Umrah Hudaybiyah. Ada yang mengatakan turun ketika haji wada. Juga Al-Baqarah 198. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Ini jelas turun ketika di haji wada. Baik. Ini beberapa yang mereka sebutkan. Dan masih banyak lagi yang lain. Contoh yang lain yang paling jelas adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika wukuf di Arafah di haji wada. Ada safari. Juga ayat tayammum. Ada wadah dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Turun di Baida ketika mereka hendak masuk ke kota Madinah. Sepulang dari safar, perang. Nah, dan masih banyak lagi yang lain yang as-safari dibawakan oleh Suyuti cukup panjang. Ada pula pembahasan berikutnya tentang an-nahari wal-laili. Jadi yang turun di malam hari dan yang turun di siang hari. Pada umumnya turunnya di siang hari. Namanya nahari. An-nahari nisbah pada nahar. Kata Ibn Habib, nazala akthal Qur'ani nahara. Mayoritas Al-Quran turun di siang hari. Ada beberapa yang mereka contohkan yang turun ketika malam hari. Di antaranya adalah ayatu tahwil qiblah. Ayat tentang perubahan arah kiblat Al-Baqarah 44. Disebutkan dalam Bukhari Muslim bahwasanya turun di malam hari. Baru sampai kepada orang-orang yang salat subuh di Quba subuh harinya. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Nah, ini yang contoh yang apa ini? Contoh yang laili. Contoh yang lain adalah Al-Maidah yang ke-67. Wallahu ya'asumuka minan nas. Wallahu ya'asumuka minan nas. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh para sahabat. Hingga turun ayat ini, beliau mengatakan, ya ayuhan nas in sarifu faqad asamani Allah. silakan kamu pergi, dikarenakan Allah telah menjaga aku. Ini turun ketika di malam hari. Nah, dan beberapa contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama bisa dilihat di Al-Qanun Suyuti halaman 43. Juga ada lagi pembahasan As-Saifi wa Shita'i, yang turun di musim panas, yang turun di musim dingin. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, disebutkan di situ bahwasanya ayat As-Saifiyah yang turun di musim panas itu ayatul kalalah di akhir surat An-Nisa. An-Nisa 176. Kata Al-Wahidi, anzalallahu fil kalalah ayatain. Allah menurunkan tentang kasus kalalah, yang namanya kalalah adalah seseorang yang mati, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tayyib, itu dua ayat. Ihdahuma fi syita, yang pertama turun ketika musim dingin. Wahyallati fi awal An-Nisa, yang di awal An-Nisa. Ini terkait dengan saudara seibu, warisan saudara seibu. Wal ukhra fi shaif, wahyati fi akhiriha, dan yang kedua di musim panas, itu yang di akhir An-Nisa. Kalau akhir An-Nisa al-kalalah, terkait dengan saudara-saudari kandung, disebut dengan shaif, ayatu shaif, ayatu as-shaif. Kemudian contoh yang lain seperti ayat-ayat yang turun ketika perang Tabuk. Jadi At-Taubah 49 dan yang lainnya. Ini pada waktu Syiddatul Har, ma'ruf pada waktu perang Tabuk itu panas yang sangat-sangat luar biasa. Itu pada As-Saif. Di At-Taubah itu terkait dengan kisah perang Tabuk. Nah, contoh yang syita'i, turun di musim dingin, adalah al-ifik. Ayat tentang kisah ifik, An-Nur 11-26. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, katanya Aisyah, annaha nazal fi yawmin syatin, turun pada hari yang sangat dingin, di musim-musim yang sangat dingin. Juga beberapa ayat tentang perang Khandaq di Al-Ahzab, yang menerangkan peristiwa perang Khandaq itu juga pada waktu musim dingin. Bahkan mereka porak-poranda dengan angin kencang dan udara yang sangat dingin. Nah, ada Saifi, ada Syita'i. Ada pula pembahasan Al-Firashi Wan-Naumi. Firashi Wan-Naumi, ada firashi, ada naumi, yakni turun ketika Rasul sedang diranjang, turun ketika Rasul sedang di tempat tidur. Nah, di antara contoh al-firashi, ya di malam hari ketika sedang di tempat istirahat, yang sebelumnya di Al-Maidah yang ke-67, wallahu yahsumuka minanna, di malam hari ketika sedang beristirahat, belum ketika turun itu menampakkan kepalanya dan menyatakan kepada para penjaganya, pulang kalian, Allah telah menjaga aku. Juga ayat tentang tiga orang yang enggak ikut perang Tabuk, kisahnya Ka'ab bin Malik. Disebutkan turun ketika itu ketika sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir dan beliau sedang istirahat dengan Ummu Salamah. Nah, contoh yang Naumi adalah Al-Kautsar, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW di tengah-tengah kami, tiba-tiba beliau tertidur. Ighfa'atan, tertidur, dan kepalanya belum tersenyum. Ditanyakan, kenapa engkau tersenyum dan tertawa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, barusan diturunkan kepada aku satu surat, dibacakan Al-Kautsar. Nah, dikatakan Naomi, ini pernah kita bahas sebelumnya, ini termasuk ciri-ciri turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau tertidur. Jadi kalau yang dimaukan dengan Naomi demikian, maka bisa dikatakan demikian. Nah, ada pula pembahasan yang lainnya lagi, cukup panjang. Istilah yang mereka sebutkan, ada arbi, ada samai, ada yang nazala bil Hudaybiyah, nazala bil Taif, nazala bil Baitul Maqdis, nazala bil Juhfah, ada yang nazala musyayyan, turun sambil diiringi oleh banyak para malaikat, macam-macam. Ada yang humila min Makkah ila al-Madinah, ada yang min al-Madinah ila Makkah, ada yang dibawa dari Makkah ke Madinah, ada yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Ini semuanya masail yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ayat ini. Nah, faedahnya apa? Ini yang paling penting. Faedah mengetahui Makki dan Madani adalah ma'rifatun nasikh wal mansukh. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Ngerti? Ini turun sebelum hijrah, ini setelah hijrah. Sehingga tahu mutaqaddim atau mutaakhir. Itu faedah yang paling penting dari masalah ini, ma'rifatun nasikhi wal mansukhi minal Qur'an, mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh tayyib dalam Al-Qur'an. Dan secara umum al-makki lebih banyak, ini bahasa dia, al-makki lebih banyak. Demikian yang saya sampaikan, dan insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, bab yang berikutnya dalam kitab insyaallah tabaraka wa ta'ala. Nakfi ila huna, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.